بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر إخوة والأخوات كم مسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pendengar dan pemirsa raja di manapun antum berada, alhamdulillah segala puji kita haturkan hanya kepada Allah wa azza wa jal. Di kesempatan malam ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita bersama kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairin natiqina biha, yang mana tadi sudah disampaikan tadi oleh Al-Akh Abdul Ghaffar bahwa kita masih di Ad-Darsus Thalathun, pelajaran ke-30 dari jilid yang kedua kitab Durusul Lughatil Arabiyah. Dan Ad-Darsus Thalathun, pelajaran ke-30 ini sudah kita bahas sejak beberapa pertemuan yang lalu. Kurang lebih 2 pertemuan sudah kita habiskan untuk membahas. Yang pertama terkait dengan tasrif al-fi'l al-madhi secara sempurna, termasuk di dalamnya dhamir al-muthanna yang diakhirkan di pelajaran 30 ini oleh penulis. Kemudian setelahnya kita melatih tasrif al-fi'l al-mudhari. Dan sempat kita bahas sedikit tentang bahwa al-fi'l al-mudhari yang marfu' ada yang tanda rafa'nya adalah thubutun nun. Jika kita temukan ada al-fi'l al-mudhari yang marfu' bi thubutin nun, maka mansub dan majzumnya adalah dengan hadfun nun, dengan dihapusnya huruf nun. Nanti akan kita bahas insyaAllah ketika kita membahas latihan-latihan yang ada di buku ini. Kemudian yang malam ini insyaAllah akan kita sempurnakan pelajaran 30 adalah tasrif fi'l al-amr. Al-fi'l al-madhi sudah, kemudian al-fi'l al-mudhari juga sudah. Maka tidak tersisa kecuali tinggal tasrif fi'il amr, kata perintah, kata kerja perintah, yang mana fi'il amr ini ma'asyir ikhwar rahimani wa rahimakumullah, karena ini adalah perintah, perintah dari orang pertama ke orang kedua, perintah dari orang pertama ke orang kedua, sehingga di sini dhamir yang ada di fi'il amr hanya dhamir al-mukhatab, baik al-mudhakkar maupun al-mu'annath, baik mufrad, muthanna maupun jama'. Maka dhamirnya terbatas hanya pertama anta, kemudian antuma dan antum, ini mudhakkarnya, kemudian mu'annathnya anti, antuma, antunna, hanya 6 saja. Ya, berbeda dengan tasrif al-fi'l al-madhi dan al-fi'l al-mudhari' sebelumnya, sampai lengkap baik al-ghaib, muzakar maupun mu'annath, baik al-mukhatab maupun al-mutakallim. Maka di kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan melatih baik ikhwan di studio maupun al-ikhwa di rumah untuk mentasrif al-fi'l al-amr, kata kerja perintah, yang mana nanti akan kita tulis bahwa kita akan menggunakan kata kerja dhahaba, yadhhabu, idhhab. Sekali lagi dhamirnya hanya 6, yang pertama anta, yang kedua antuma, yang ketiga antum, ini untuk mudzakkar, keempat anti, kelima antuma, yang keenam adalah antunna, yang semuanya adalah mu'annath. Karena sekali lagi ini adalah perintah dari orang pertama ke orang kedua, maka yang diperintahkan di sini adalah al-mukhatab, orang yang diajak bicara, kata ganti orang kedua, yang mana terbatas hanya 6 saja, baik mudzakkar maupun mu'annath, baik mufrad, muthanna maupun jama'. Namun sebelum kita tulis, kita latih terlebih dulu secara lisan. Kita pilih kata kerja dhahaba yadhhabu idhhab. Dhahaba al-fi'lul madhi, dia telah pergi. Yadhhabu al-fi'lul mudhari', dia laki-laki sedang atau akan pergi. Sekarang kita rubah menjadi fi'lul amr, menjadi idhhab. Idhhab. Di sini dhamirnya adalah anta, idhhab anta. Yani kita memerintahkan kepada orang kedua untuk idhhab, untuk pergi. Idhhab, pergilah kamu wahai laki-laki. Idhhab ini untuk anta. Antuma idhhaba. Sebagaimana dalam Al-Qur'an misalnya kita temukan kalimat idhhaba ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk pergi ke Fir'aun berdakwah, menyampaikan nasihat kepada Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idhhaba ila Fir'auna innahu tagha." Pergilah kalian berdua, Nabi Musa dan Nabi Harun, untuk ke Fir'aun. Nah, sesungguhnya Fir'aun tagha, melampaui batas. Maka di sini ada idhhab, ada idhhaba. Kemudian idhhabu antum, idhhabu. Idhhabu, kalimat ini di antaranya disebutkan dalam As-Sirah An-Nabawiyah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil menaklukkan Makkah, Fathu Makkah. Beliau mengumpulkan seluruh penduduk kota Makkah, di mana kita tahu bahwa penduduk kota Makkah dulu menolak dakwah sebagiannya, bahkan sebagiannya mengganggu dakwah baik secara lisan maupun secara fisik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ketika dikumpulkan setelah Fathu Makkah, Nabi mengatakan idhhabu fa antumut tulaqa, pergilah kalian semua, yakni mereka dibebaskan, orang-orang kafir Mekah dibebaskan. Idhhabu, pergilah kalian. Sudah tiga. Idhhab, idhhaba, idhhabu. Kemudian ini mudzakkar, selesai sudah. Idhhab anta, idhhaba antuma, idhhabu antum. Sekarang muannats. Anti idhhabi, antuma idhhaba. Lihat, antuma baik mudzakkar maupun muannats sama, idhhaba. Hanya saja yang antinya beda. Anta idhhab, anti idhhabi. Antuma muannats sama dengan antuma mudzakkar, idhhaba. Antunna idhhabna, idhhabna. Pergilah kalian perempuan. Kita tulis tasrif ini, kemudian kita akan ganti dengan fi'il lain sebagai bentuk latihan bagi al-ikhwah di studio dan juga al-ikhwah wal-akhwah di rumah. Kita tulis di papan tulis. Di sini judulnya adalah tasrif fi'il amr, fi'lul amri. Fi'lul amri. Di sini ada anta. Domirnya sekali lagi ma'asyiral ikhwah, domirnya adalah hanya al-mukhatab. Anta, antum, afwan, antuma. Kita sempat melupakan al-mu'anna, al-muthanna. Antuma. Kemudian jamaknya antum. Kemudian anti. Kita masuk ke muannatsnya. Antuma, antuma muannats. Kemudian antunna. Antunna. kita gunakan fi'il idhab tadi, setelah itu kita ganti dengan fi'il yang lain. Lihat, anta idhab. Di sini perlu diingatkan bahwa alif di sini atau hamzah di sini hamzatul wasl. Di awal dibaca, di tengah tidak dibaca. Idhab, anta idhab, antuma idhaba, dengan tambahan alif setelah ba. Kemudian antum idhabu. Idhabu. Kemudian anti idhabi. Lihat kalau anta idhab dengan ba yang disukun, ini idhabi, ada tambahan ya di sini setelah ba, ba-nya di kasrah. Antuma mudzakkar dengan antuma muannas sama. Antuma idhaba dengan alif setelah ba. Afwan, ini hamzah wasal bukan hamzah qata. Antunna idhabna. Antunna idhabna. Nah, hanya 6 saja. Insyaallah mudah, insyaallah. Kita minta ikhwah studio untuk baca dulu. Abu Abdullah siap? Ana bacakan antum ikuti. Siapa yang insyaallah? Insyaallah. Siap. Baik, ini tasrif fil apa? Amr. Fil amr. Kita baca dhamirnya kemudian fi'ilnya. Anta idhhab. Anta idhhab. Antuma idhhaba. Antuma idhhaba. Antum idhhabu. Antum idhhabu. Naam. Anti idhhabi. Anti idhhabi. Antuma idhhaba. Antuma idhhaba. Antunna idhhabna. Antunna idhhabna. Naam. Tafadhal, ikra ya akhi al-karim. Abu Abdullah, anta baca sendiri sekarang. Tafadhal. Anta idhhab. Naam. Antuma idhhaba. Naam. Antum idhhabu. Naam. Anti idhhabi. Antuma idhhaba. Antuma bagaimana? Antuma idhhaba. Ya. Antunna idhhabna. Antunna idhhabna. Ahsant. Kalau kita ganti dengan fi'il lain siap, akhi? Insyaallah. Misalnya kita ganti dengan kharaja yakhruju. Ukhruj. Kharaja yakhruju. Ukhruj. Ukhruj. Berarti anta ukhruj. Ikuti pola selanjutnya. Antuma anta ukhruj. Nah. Antuma idha. Antuma ukhruja. Ukhruja. Ikuti pola itu. Awalnya ukhruj. Kalau sekedalik ukhruj. Jangan ikuti harakat ini. Harakatnya sudah berubah sekarang. Ini fa'ala yaf'alu sekarang. Bukan fa'ala yaf'alu. Ukhruj, kemudian ukhruja. Tambahkan apa? Alif. Alif. Setelah huruf terakhir. Ukhruja. Antum? Antum ukhruju. Ukhruju, bagus. Anti? Ukhruji. Ukhruji, ahsan. Antuma ukhruja. Antuma ukhruja. Antuna naam. Ukhrujna. Ukhrujna. Ahsant. Antunna ukhrujna. Faham tak, akhi? InsyaAllah. Siap diganti dengan fi'il yang lain? InsyaAllah. Taib. Zahaba sudah, kharaja sudah, dakhala. Dakhala, yadkhulu. Masuk. Udkhul. Udkhul. Udkhul. Masuklah. Tafadhal. Anta udkhul. Udkhul, naam. Antuma udkhulna. Ah, antuma. Antuma udkhul. Tambahkan alif setelah huruf terakhir. Udkhula. Udkhula. Antum udkhulu. Antum udkhulu, teruskan. Anti udkhili. Ah, bagaimana? Anti anti Udkhuli. Udkhuli. Tidak berubah harokatnya. Udkhuli. Udkhul tadi kan? Iya. Sekarang anti? Udkhuli. Udkhuli. Antuma? Antuma udkhulu. Antuma. Antuma udkhulu. Ah, itu antum. Antuma udkhula. Antuma udkhula. Ahsan. Antuna udkhul. Udkhulna. Antunna. Antuna udkhulna. Baik, antum harus banyak latihan. Nah. Satu lagi. Kita samakan harakatnya dengan dhahaba yadhhabu. Misalnya fa'ala yaf'alu. Atir mithal ya Abdul Ghaffar, sa'idna. Min wazni fa'ala. Fa'ala yaf'alu. Naam. Mithal madha? Tidak mengapa, kata yang lain. Kata bayak tubuh. Mana ayam na'u. Mana a? Yam na'u. Yam na'u. Agak sudah disebutkan nanti. Bisa. Nah. Kata bayak tubuh saja. Kata bayak tubuh. Uktub. Anta uktub. Nah. Antuma uktuma. Antuma uktuba. Uktuba. Antum uktubu. Uktubu. Ahsant. Anti uktubi. Uktubi. Sahih. Antuma uktuba. Ukkaf. Uktuba. Antuma uktuba. Baik. Antuna uktubna. Uktubna. Nah. Antuna uktubna. Syukran ya akhir kirim. Jazakallah khair. Afan. Kita buka kesempatan bagi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana pun anda berada, silakan bagi ada yang ingin belajar mentafsirif sebagaimana yang telah dicontohkan ikhwah yang ada di studio, dapat menghubungi melalui layanan lain telepon 021-823-6543. Nah, kita sapa. Halo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa, dari mana? Muhammad Rianto di Bekasi. Di Bekasi, Bapak Muhammad Rianto. Nah, silakan. Ustaz. Ahlan wa sahlan ya Muhammad Rianto. Assalamualaikum ya Ustaz. Naam. Kaifa halukum? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Antum sedang sedang kena musibah sebetulnya. Semoga Allah berikan kemudahan insyaallah. Baik. Amin. Muhammad Rianto, silakan. Masih fil amr. Antum ikut dari awal tadi? Naam, Ustaz. Baik. Silakan gunakan kata kerja. Kita ambil yang lain. Rafa'a yarfa'u. Ini dia fa'ala yaf'alu. Rafa'a yarfa'u. Mana rafa'a yarfa'u? Diangkat. Mengangkat. Mengangkat. Ya, ini kata mabdiunil ma'lum. Kata aktif. Jadi mengangkat. Rafa'a yarfa'u, mengangkat. Bagaimana fi'il amrnya? Rafa'a yarfa'u? Irfa'. Irfa', ahsant. Tafadhal. Anta irfa'. Anta irfa'. Nah, ini ain di sini. Irfa'. Naam. Tafadhal. Antuma? Antuma irfa'a. Irfa'a, ahsant. Antum irfa'u. Naam. Anti irfa'i. Naam. Antuma irfa'a. Nah. Antuna irfa'na. Antunna. Nurnya di tasdid. Antunna irfa'na. Irfa'na. Ahsant. Tiga fi'il lain tidak jadi masalah. Muhammad Rianto. Insyaallah, Ustaz. Baik. Ghassala yaghsilu. Ghassala yaghsilu. Apa fi'il amrnya? Irghsil. Ahsant. Tafadhal. Anta? Anta irghsil. Antuma irghsila. Naam. Antum irghsilu. Naam. Anti irghsili. Antuma irghsila. Naam. Antunna irghsilna. Nah, ahsant. Ahsant ya akhi. Fi'il berikutnya. Qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u. Yaqra'u. Nah. Membatal. Naam. Apa fi'il amrnya? Iqra'. Iqra', sahih. Tafadhal. Anta iqra'. Naam. Antuma iqra'a. Iqra'a. Antum iqra'u. Naam. Anti iqra'i. Antuma iqra'a. Antunna iqra'na. Iqra'na. Naam. Ma mana iqra'? Bacalah. Bacalah. Sudah berapa fi'il akhil karim? Arba'ah. Fi'il syamma ya syammu. Apa fi'il amarnya? Syamma ya syammu. Sumsan. La, syamma. Syamma. Syamma. Bagaimana? Syamma. Syamma ya syammu. Syamma. Fi'il amarnya syamma. Syamma. Iya. Syamma. Sama dengan fi'il madhi, hampirnya sama bentuknya. Nah. Ah, silakan. Anta syamma. Anta syamma. Naam, antuma. Antuma syamama. Ah, sam antuma. Antuma syamma. Syamma, panjangkan saja. Antuma syamma. Naam. Ini bukan fi'il madhi, ini fi'il amr. Naam, Ustaz. Naam. Antum syammu. Antum syammu, ahsant. Anti syammi. Syammi, sahih. Antuma syamma. Syamma, bagus. Antum, antunna. Ah, bagaimana? Antunna syamna. Ah, mimnya sekarang di sini mulai dipecah. Antunna syamamna. Antum, antunna syamamna. Syamamna, ahsant. Fahimta ya akhil karim? Fahimtu insyaAllah. Baik. Jazakallah khair ya Muhammad Rianto. Syukran. Barakallahu fiik. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih. Dari Bekasi Bapak Muhammad Rianto atas kebersabarannya dan latihan yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini. Masih di layanan-layanan telepon bagi Anda para pendengar maupun pemirsa dalam praktek tasrif fi'il amr. Di kesempatan malam hari ini bersama Ustaz Hamzah Abbas LC Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa kembali. Halo. Halo. Nah, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana? Dengan Umu Hana, Ustaz, di Bekasi. Di Bekasi, Umu Hana. Umu Hana. Siapa Umu Hana? Empat fi'il. InsyaAllah, Ustaz. Baik. Fi'il yang pertama sami'a. Apa Ustaz? Sami'a. Sin, mim, ain. Sami'a. Yasma'u. Bagaimana fi'il amarnya? Isma' ya Ustaz. Isma', ahsanti. Tafadhal. Anta. Anta isma'. Nah. Anti isma'a. Anti. Antuma. Antuma. Antuma. Isma'a. Isma'a. Antum isma'u. Naam. Anti isma'i. Antuma isma'a. Antunna isma'na. Antunna isma'na. Isma'na. Naam. Baik. Jalasa yajlisu. Ijlis. Ijlis. Tafadhali. Anta ijlis. Antuma ijlisa. Ijlisa. Antum ijlisu. Anti ijlisi. Antuma ijlisa. Antunna ijlisilna ya Ustaz. Ah, jala saya jlisu. Ijlisna. Antunna ijlisna. Ijlisna. Ahsant. Barakallahu fiik. Sudah berapa fi'il, Umu? Dua Ustaz. Baru dua. Akala. Akala yak. Yakulu. Yakulu. Ukul. Ah, bagaimana? Kul, kul. Kul, ya, dengan kaf, kul. Makanlah, ya, Ustaz. Makanlah. Afwan, afwan, bukan kul, tapi kul. Kul. Beda antara kul, kul dengan kaf, dengan kul, dengan kaf. Kul, gitu ya, Ustaz. Ini kul, kaf. Makanlah. Kul. Biasa saja, kul. Nah, kul, makanlah. Kul. Fadal, anta. Anta jadi apa itu, Kak? Ustaz? Anta kul. Oh, gitu. Nah. Anta kul. Naam. Antuma kula gitu. Kula ahsanti. Kula. Antu lagi Ustaz. Anta kul. Naam. Antuma kula. Kula. Antum kulu. Anti kuli. Kuli. Antuma kula. Naam. Antunna kulna. Antunna gimana? Kulna. Kulna ahsanti. Baik. Sudah berapa umum? Tiga Ustaz. Satu lagi. Syakara yashkuru. Syakara. Uskur ya Ustaz. Uskur. Nah. Bersyukur. Ya. Uskur. Anta. Uskur. Nah. Antuma. Uskura. Uskura. Ra-nya. Sekali lagi. Antuma. Uskuro, antum uskuru, uskuru. Antum uskuru, anti uskuri, uskuri. Antuma uskuro, uskuro. Nah. Antunna uskurna. Ahsanti, syukran, syukran ummu. Barakallahu fiik. Fiik barakallahu. Wa jazakillah khair. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Dari Bekasi pula Umu Hana ya, yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Dan berikutnya kita juga berikan kesempatan kembali Ustaz ya, untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin berlatih di Tasrif Fi'il Amr di malam hari ini. Untuk penelpon ketiga kita angkat. Naam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa, dari mana? Dengan Umu Risna di Hutan Kayu. Iya. Di Hutan Kayu, Umu Risna. Umu siapa? Umu Risna. Nah, Umu Risna, ikuti saya. Saya udah lumayan hafal, Pak Ustaz. Baik, kalau begitu coba yang idhab. Anta idhab. Anta idhab. Nah. Teruskan. Antuna izhaba. Antuma dengan mim. Antuma izhaba. Naam. Antum izhabu. Izhabu, ya. Anti izhabi. Naam. Antuma izhaba. Izhaba. Sekali lagi. Antuna izhabna. Sekali lagi, antuma bagaimana? Antuna izhabna. Antuma izhaba. Antunna izhabna. Dengarkan Bu Risna, antuma. Ulang dari yang antuma muannas. Antuma izhaba. Naam. Antunna sekarang terakhir. Antunna izhabna. Naam. Siap diganti dengan fi'il lain, Umu? Ya. Siap ya? Naam. Rafa'a yarfa'u, kita pilih yang satu wazan. Rafa'a yarfa'u. Amarnya apa Ustaz? Irfa'. Irfa'. Naam. Anta irfa'. Naam. Antuma irfa'a. Irfa'a, panjangkan ainnya. Antuma irfa'a. Irfa'a, iya. Antum irfa'u. Irfa'u, ahsant. Anti irfa'i. Irfa'i, sahih. Antuma. Antuma, apa ya? Sama seperti antuma yang mudhakar. Antuma irfa'a. Tidak ada bedanya, iya, irfa'a, sama. Antunna irfa'na. Irfa'na, mumtaz. Mumtaz. Siap, dua fi'il lagi, Umu? Siap. Fi'il yang berikutnya. Jalasa yajlisu. Ijlis. Ijlis. Anta ijlis. Ya. Antum. Antuma. Antuma ijlisa. Ijlisa, sahih. Antum ijlisu. Ijlisu, naam. Anti ijlisi. Ijlisi. Antuma ijlisa. Naam. Antunna ijlisna. Ijlisna, sahih. Satu lagi, Umu. Siap? Naam. Syariba yashrabu. Ishrab. Amr apa? Ishrab. Minumlah. Ishrab. Apa Ustaz? Anta ishrab. Silakan, teruskan. Anta ishrab. Nah. Antuna. Antuma. Antuma ishraba. Nah, tidak perlu pakai ikhfa. Antuma, tidak usah antuma. Antuma. Antuma ishraba. Ishraba, shin. Ishraba. Ishraba. Nah, ba-nya jangan ditasdid. Ishraba, lewat saja. Gimana Ustaz? Antuma ishraba. Antuma ishraba. Naam, shin ya. Ishraba. Antuna ishraba. Belum, belum antunna, tapi antuma. Antuma ishraba. Naam, teruskan. Antum. Antum ishrabu. Bagus. Anti sekarang. Anti ishrabi. Naam. Antuma. Antuma ishraba. Ya, sama dengan ishraba muzakkar. Antunna ishrabna. Ish, shinnya diperbaiki lagi. Antunna ishrabna. Ishrabna, sahih. Masya Allah. Barakallahu fiik. Syukran ya Ummu Rizna. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ummu Rizna ya, dari Nah, yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya masih ada kesempatan kembali, Ustaz. Nah, satu lagi, satu baik, lagi. Satu kembali. Untuk Anda, para pendengar maupun pemirsa yang ingin berlatih tasrif fil amr di kesempatan malam hari ini. Taib, kita sapa kembali, sempat terputus tadi. Halo. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung di 021-823-6543 atau Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan melalui pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Silakan, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dari Ummu Darda di Jakarta Timur. Di Jakarta Timur, Ummu Darda. Nah, Ummu Darda siap, empat fi'il. Insya Allah Ustaz. Taib. Fi'il yang pertama, kita pilih yang mudah-mudah saja. Dakhala. Dakhala masuk ya Ustaz. Nah, bagaimana fi'il mudhari'nya? Dakhala yadkhulu. Amrnya? Udkhul. Udkhul, tafadhal. Tafadhali. Ya. Bismillah. Anta udkhul. Naam. Antuma udkhula. Naam. Antum udkhulu. Anti udkhuli. Naam. Antuma udkhula. Antunna udkhul. Udkhulna. Udkhulna. Udkhulna ya. Udkhulna, jangan idhabna, tapi udkhulna. Naam. Ya Ustaz. Baik, berikutnya la'iba yal'abu. La'iba yal'abu, bermain ya Ustaz. Naam, sahih. La'iba yal'abu berarti amarnya il'ab. Il'ab. Naam, il'ab. Anta il'ab. Antuma il'aba. Antum il'abu. Naam. Anti il'abi. Antuma il'aba. Antunna il'abna. Il'abna, ahsant. Yang berikutnya Ustaz. Waqafa yaqifu. Waqafa yaqifu, berdiri ya Ustaz. Bagaimana jadinya? Waqafa yaqifu. Qif. Qif. Qif. Qif. Qif. Qif. Naam. Qaf. Qif. Naam. Anta qif. Anta qif. Antuma qifa ya Ustaz. Naam. Qifa. Nah, sekali lagi. Qif. Qifa. Qifa ya Ustaz. Naam. Anta qif. Antuma qifa. antum kifu. Kifu. Oh ya. Antum ulang Ustaz. Nah, tidak perlu pakai tasdid. Nah. Anta kif, kemudian antuma kifa. Kifa. Kifa. Tidak perlu pakai tasdid fa-nya. Ya Ustaz, kemudian antum kifu. Kifu. Kemudian anti kifi. Kifi. Kifi. Antuma kifa. Sama dengan antum Abu Bakar. Terakhir. Antunna. Kifna. Kifna. Ahsanti. Barakallahu fiik. Umu jazakillah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih pula Umu Darda dari Jakarta. Baik Ustaz. Nah, saatnya kita masuk ke latihan-latihan di buku. Yes. Alhamdulillah kita sudah melatih cukup banyak latihan, baik tasrif al-fi'lul madhi maupun al-fi'lul mudhari', dan terakhir barusan fi'il amr. Sekarang waktunya kita masuk ke buku. Kita mulai dengan at-tamrin ats-tsani. Safha mi'atan, safhata mi'atain wa khamsata asyar. Safhata mi'atain wa khamsata asyar, 215. Pertama ya ikhwan. Ad-darsu ats-tsalatsun. Pelajaran ke-30, latihan keberapa? Kedua, sekarang. Halaman berapa ya, Khan? 215. Perintahnya di sini, dha'fil faraghi fi kulli jumlatin mimma ya'ti al-fi'la dhahaba. Al-fi'la dhahaba al-madhi ba'da isnadihi ila ad-dhamiril munasibi. Kita ulang, kita sama-sama pahami perintahnya di sini. Dha' fil faraghi. Mana dha'? Letakkan. Dha' fil faraghi. Letakkan di tempat yang kosong. Fi kulli jumlatin. Fi kulli jumlatin. Pada setiap kalimat. Mimma ya'ti. Dari apa yang berikut. Al-fi'la dhahaba. Fi'l dhahaba. Al-madhi. Fi'l madhi dhahaba. Faham tak ya khi? Tapi ingat. Ba'da isnadihi ila dhamiril munasibi. Ba'da isnadihi setelah diisnadkan ke dhamir munasib. Ke dhamir yang sesuai. Faham tak? Ingat tasrif fi'l madhi yang sudah kita latih dulu. Nah, silakan. Tafadhal. Kita coba nomor satu. Tafadhal ya akhi, akh Ilham. Rakam wahid. Bismillah. Al-awwal. Aina Khalidun wa Hamidun. Naam. Nukta-nukta ila maktabah. La takul nukta-nukta, takul nukatta. Oh, naam. Nukatta, naam. Ila al-maktabati. Nukat ila al-maktabati. Naam. Berhasil lagi. Aina Khalidun. Aina Khalidun wa Hamidun. Nukat ila maktabati. Nah, ilal ilal maktabati. Naam, dimasukkan apa di sini? Fi'il apa yang kita masukkan? Dhahaba. Dhahaba, tapi diisnadkan, disandarkan ke dhamir yang sesuai. Naam. Dhamirnya apa di sini, Ilham? Ada berapa orang di sini yang akan kita jadikan sebagai dhamirnya? Isnin. Ya, ada Khalid dan ada Hamid. Hamid. Jadi pakai dhamir apa ini? Antuma. Naam. Aina Khalidun wa Hamid? Kok antuma? Yang ditanya orang ketiga. Huma. San. Yang ditanya orang ketiga. Huma. Huma. Mereka nah. Berdua. Nanti bagaimana? Aina Khalidun wa Hamidun zahaba ilal maktabah. Ahsant. Zahaba ilal maktabati. Ahsant ya akhi. Terjem sekarang. Terjem. Kemana Khalid dan Hamid pergi? Gak ada kepergian di sini. Kemana Khalid dan Hamid? Khalid dan Hamid. Nah. Mereka berdua pergi ke maktabah, ke perpustakaan. Nah. Ahsan. Syukran ya akhi. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Kita berikan kesempatan bagi akhwat-akhwat di rumah. Tafadhol. Baik. Silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa pada tamrin atau latihan kedua ini, bagi Anda yang ingin terhubung untuk menjawabnya melalui layanan telepon 021-823-6543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Ummu Nur Laila di Jakarta. Di Jakarta, Ummu Nur Laila Jakarta. Nah, Ibu Nur Laila tidak keberatan kalau tiga soal sekaligus? Insyaallah Ustaz. Baik, bismillah. Diajarin, kita ini, kita sama-sama kita ini. Iya. Sama-sama kita bantu insyaallah. Dari awal ya Ustaz. Dari nomor 2. Nomor 2. Nah, nomor 1 sudah lewat. Asani ya Ustaz ya. Nah. Aina Aminatu wa ukhtuha? Naam. Nukat ilal mustashfa li'iyadati ummahuma. Li'iyadati ummihima. Oh, ummihuma ini ya. Ummihima. Kasrah, ya, nah, itu ummi, itu me, itu kasrah. Di bawah tasdid dia ummu. Terlihat? Iya, Ustaz. Nah, jadi itu kasrah. Li'iyadati ummi. Kemudian huma menjadi ummihima, jadi hima. Diulang Ustaz ya. Nah, tafadhali. Aina Aminatu wa ukhtuha? Naam. Nukat ilal mustashfa li'iyadati ummihuma. Bagaimana? Ummihima. Ummihima. Naam. Haknya menjadi kasrah. Jadi kasrah ya. Menyesuaikan. Naam. Terjin. Apa apa maknanya? Kemana Aminah dan saudaranya? Naam. Saudara atau saudari? Oh, saudarinya. Naam. Berapa orang ini Ummu? Dua orang. Aminah sama ukhtuha. Berarti pakai dhamir apa ini? Jadi dhamirnya dua. Aina, Aina Aminatu wa ukhtuha. Ini kan membicarakan orang ketiga. Berarti dhamirnya dhamir orang ketiga. Dhamirnya orang ketiga Ustaz. Iya. Bagaimana jadinya? Ketika dimasukkan ke fi'il dhahaba. Masukkan fi'il zahaba di situ, tapi dengan dhamir yang munasib. Zahabata. Naam. Sekali lagi. Zahabata. Zahabata. Teruskan. Ilal mustashfa li'iyadati ummihima. Naam. Li'iyadati ummihima. Sahih. Tarjim. Kemana Aminah dan saudaranya? Keduanya pergi ke rumah sakit. Keduanya pergi ke rumah sakit. Teruskan. Li'iyadati. Untuk apa nih salingnya? Iyada mengunjungi, menjenguk. Oh, untuk mengunjungi ibunya gitu. Iya, sahih. Naam, ibu keduanya. Ibu keduanya. Naam. Faham ti, Ummu? Faham ti, Ustaz. Naam. Siap, Ibu? Satu, dua soal lagi. Insyaallah. Tafadhali. Tsalatsa. As-salis. Naam. Aina nuqat amsi ya ikhwanu? Naam. Berarti ya, ya ikhwan apa akhwan di sini? Oh, akhwan. Ya akhwa. Akhwani. Akhwani wal akhwanu? Akhwani Ustaz dua ya. Naam, naam. Akhwani dua. Musanna. Sekali lagi, aina nuqat? Aina nuqat amsi ya akhwani? Naam. Jadi bagaimana? Ininya domir Ustaz. Kata ganti orang keberapa ini? Yang ditanya orang keberapa? Orang pertama bertanya kepada orang keberapa ini? Yang pertama ya Ustaz. Orang pertama bertanya kepada orang kedua. Kedua. Berarti bagaimana nih? Domirnya yang mana nih? Zahaba. Ah, itu fi'il fi'il ma fi'il madhi dengan domir huma itu orang ketiga. Da. Maknanya kemana kalian berdua pergi, wahai saudara-saudaraku, wahai saudara-saudara? Bagaimana jadinya? Aina antuma amsi ya akhawani? Pakai fi'il. Ala antuma dhamir. Zahaba, masukkan zahaba, masukkan dhamir yang sesuai di zahaba. Berarti antuma zahabtuma. Bagaimana bunyinya? Naam, labas. Aina zahabtuma amsi ya akhawani? Iya, naam. Aina zahabtuma? Kemana kalian berdua pergi kemarin, wahai dua saudara? Saudari. Itu mudzakkar. Nah, ini mudzakkar, Ustaz. Mudzakkar. Kalau muannats apa? Ukhtani dengan ta. Oh, iya, ada ta-nya ya. Ukhtun, ukhtani. Naam. Ini akhun, akhwani. Akhwani ya. Naam. Paham tum? Ibu Nela? Paham tum, Ustaz. Ya. Nah, labas. Satu lagi. Arabi. Ila tabibati nuqat ya bintani. Ya bintani, betul Ustaz. Sahih, ya bintani. Berarti sekarang mudzakkar atau muannats ini? Muannats, Ustaz. Mana? Berarti bagaimana? Huruf ta-nya. Iya, berarti bagaimana mudhamirnya? Naam. Ila tabibati zahaba, masukkan antuma ke dalamnya. Zahabtuma. Antuma mudzakkar maupun muannats kan sama umur. Sama ya, Ustaz, ya. Jadi bagaimana? Sekali lagi. A ilat tabibati. Zahabtuma ya bintani. Naam. Zahabtuma ya bintani. Fahamti? Bunela? Baik, istirahat dulu. Nah, nanti didengarkan lagi. Nanti setelah ini masih kita ulang sekali lagi latihan ini. Umu dengarkan. Nah. Iya. Baik. Syukran Bu Munira. Jazakillahu khair wa barakallahu fiik. Jangan kapok untuk menelepon lagi, insyaallah. Insyaallah. Barakallahu fiik. Tahan Ustaz masuknya, ya Allah. Khair insyaallah. Usaha terus. Terang Ustaz. Apaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Alhamdulillah barakallahu fiik. Dan mungkin kita akan berikan kesempatan terakhir untuk para pendengar maupun pemirsa barangkali dapat melengkapi latihan di tamrin di kesempatan malam hari ini. Silakan di 0218236543. Halo. Bagi Anda yang ingin terhubung dapat menghubungi ke nomor 0218236543 di halaman 215 ini. Kita membahas dari latihan-latihan yang ada untuk pelajaran ke-30. Silakan. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa? Dari mana? Minda, Jakarta, Ustaz. Nah, Ibu Linda. Minda. Ibu Minda iya. Di Jakarta. Minda, nah, Ibu Linda, sepertinya baru pertama kali menelepon kita, Ibu Linda. Susah masuk, Ustaz. Iya, baik. Alhamdulillah sudah bisa masuk. Latihan berapa sekarang, Umu? Yang kedua, Ustaz. Latihan kedua, iya. Tidak keberatan, Umu Ninda, kalau semuanya dikerjakan 1 sampai nomor berapa itu? Nomor 4. 1 sampai nomor 4, tidak keberatan? Ya, insyaallah, Ustaz. Tafadhali, silakan. Ya. Langsung dijawab saja, tidak apa-apa. Aina Khaludun wa Hamidun zahaba ilal maktabah. Zahaba ilal maktabati. Iya, sahih. Aina Aminatu wa ukhtuha. Naam. Zahabat. Antuma muannats sekarang. Ya. Antuma muannats sekarang. Muannats sekarang. Zahabata ya. Ilal mustasfa Li'ibadati. Ah, li'iyadati, bukan li'ibadati. Oh, li'iyadati ummuhima. Ummihima. Ummihima. Ya, taib. Teruskan, nomor tiga. Aina zahabata amsi ya ikhwana. Ya akhwani. Naam. Itu musanna. Mana? Itu musanna. Kenapa, Tan? Itu musanna, akhwan. Kamu tadi salah jawabnya. Ulang sekali lagi. Aina. Nomor tiga ya, Tan. Nomor tiga. Aina zahabata. Ah, kenapa amsi zahabata? Ini antuma domirnya. Oh, jadi apa, Tan? Aina zahabtuma. Oh, zahabtuma ya. Bukan zahabata. Iya. Aina zahabtuma amsi ya akhwani. Baik. Teruskan. Kemana, arba. Ya. Kemana saudaramu pergi kemarin? Nah, kemana dua saudara? Kemana kalian pergi kemarin, wahai dua saudara? Oh. Begitu terjemahannya. Kemana kemarin pergi dua, wahai dua bersaudara? Baik. Satu apa lagi? Arba'ah. Ila tabibati zahabatu. Ada A. A ila. Oh iya. A ila tabibati zahabatu ma ya. Ya apa ini, Tat? Ya bintani. Kemana bagaimana tadi bacaannya? Ya bintani, ulang lagi Om. A ila tabibati zahabatuma ya bintani. Baik. Kemana tidak saya terjemahkan, dokter. Tidak saya terjemahkan. Tidak saya terjemahkan. Syukuran. Oh iya. Syukuran Bu Indah. Jazakillah khair. Nanti ditunggu teleponnya akan datang. Ya, Ustaz. Coba terus, usaha terus insyaallah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Nah, Ustaz. Nah, untuk ya. Malam ini kita cukupkan sampai sini dulu. Baik. Hanya saja dengan catatan nanti latihan yang kedua tadi perlu kita ulang sekali lagi. Nah, Ustaz. Insyaallah. Ingat tadi beberapa pertanyaan masih belum lancar. Belum lancar. Mungkin karena sudah terlalu malam. Nanti kita mulai lebih sore lagi. Makanya kita mulai ini dari awal pelajaran jangan di akhir. Ganti tenaganya masih tenaga baru insyaallah. Demikian dari anak cukup sekian. Kita kembalikan ke akhir.